بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مناتاكا وله عن عقبة بن عامر مرفوعا dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Uqbah bin Amir secara marfu' yaitu dinisbahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدْعَ اللَّهُ لَهُ. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, akan datang makna tamimah di dalam syarah, maka semoga Allah Azza wa Jalla tidak menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, akan datang makna wada'ah di dalam syarah, maka semoga Allah Azza wa Jalla tidak melapangkannya. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Dan di dalam riwayat yang lain, barang siapa menggantungkan tamimah, maka sungguh ia telah berbuat kesyirikan. Riwayat yang pertama, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, sampai akhirnya. Riwayat ini dihukumi dengan dhaif. Dihukumi dengan dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah ahadits dhaifah dengan nomor hadis 1266. Adapun riwayat yang kedua, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah ahadits sahihah dengan nomor hadis 492. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Uqbah bin Amir, huwa Uqbah bin Amir Al-Juhani, sahabiyyun masyhurun. Uqbah bin Amir, beliau adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani, seorang sahabat yang masyhur. Wa kana faqihan fadilan. Waliya imarata Misra li Muawiyata 3 sinina. Wa mata qariban min as-sittina. Beliau adalah seorang sahabat yang faqih, yang mulia, yang menjabat sebagai gubernur Mesir di masa kekhalifahan Muawiyah selama 3 tahun. Dan beliau meninggal dunia pada saat usia beliau mendekati 60 tahun. Walahu ay warawal imamu Ahmadu, yaitu Al-Imam Ahmad meriwayatkannya, ta'allaqa tamimatan, menggantungkan tamimah, ay 'allaqaha 'alaihi aw 'ala ghairihi mu'taqidan biha. yaitu menggantungkan tamimah pada dirinya sendiri atau pada orang lain dengan meyakini manfaatnya. Wattamimatu kharazatun kanatil arabu tu'alliquha ala awladihim yattaquna bihal ayna. Dan tamimah adalah mutiara-mutiara yang dahulu orang-orang Arab menggantungkannya pada anak-anak mereka dalam rangka melindungi mereka dengannya dari ain, pandangan mata yang memadaratkan. Fala atamma Allahu lahu, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Du'aun alaihi bi an la yutimma Allahu umurahu. Ini merupakan doa kejelekan baginya agar Allah Azza wa Jal tidak menyempurnakan urusan-urusannya. Wada'atan al-wada'atu syai'un yakhruju minal bahri yushbihu sadfa. Yattaqun bihi al-'ayna. Al-wad'atu Al-wad'atu adalah sesuatu yang keluar dari lautan yang menyerupai rumah kerang yang mereka dahulu orang-orang Arab melindungi diri dengannya dari pandangan mata yang memadaratkan. Fala wada'a Allahu lahu ay la ja'alahu fi da'atin wa sukunin. Yaitu semoga Allah Azza wa Jalla tidak menjadikannya berada dalam kelapangan dan ketenangan. Aw la khaffafallahu anhu ma yakhafuhu. Atau semoga Allah Azza wa Jalla tidak meringankan darinya perkara yang ditakutinya. Wa fi riwayatin ay warawa al-imamu Ahmadu min hadithin akhara. Yaitu al-imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari hadith yang lain. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithaini, makna secara global dua hadith ini. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala at-tamaima ya'taqidu fiha daf'a ad-darari bi an ya'kisa Allahu qasdahu wa la yutimma lahu umurahu. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kejelekan kepada orang yang menggunakan tamimah-tamimah yang ia meyakini padanya ditolaknya kemadaratan dengan bahwa Allah Azza wa Jal membalik maksudnya, keinginannya, dan Allah Azza wa Jal tidak menyempurnakan urusan-urusannya. Kama annahu sallallahu alaihi wasallama yad'u ala man ista'mala al-wad'a li nafsi al-qasd as-sabiqi an la yatrukahu Allahu fi rahatin wa itminanin. Sebagaimana beliau alaihi salatu wassalam mendoakan kejelekan bagi orang yang menggunakan al-wad'a untuk tujuan yang sama yang telah berlalu, yaitu menolak kemadaratan, agar Allah Azza wa Jalla tidak membiarkannya berada dalam ketenteraman dan ketenangan. Bal yuharrika alaihi kulla mu'zin, Bahkan Allah Azza wa Jal menggerakkan kepadanya segala sesuatu yang mengganggu. وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل dan doa ini diinginkan darinya peringatan dari perbuatan tersebut. كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله. Sebagaimana bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan di dalam hadis yang kedua bahwasanya amalan ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul haditsain lil bab. Kesesuaian dua hadis ini dengan bab, anna fihima dalalatan ala tahrimi ta'liqit tamaimi wal wada'i wa'tibarahu syirkan. Bahwasanya di dalam dua hadis tersebut terdapat penunjukan kepada diharamkannya menggantungkan tamimah-tamimah, demikian pula al-wada', dan bahwasanya hal itu dianggap sebagai kesyirikan. Lima yaqumu biqalbil mu'alliq laha min al-i'timad 'ala ghairillah. Karena apa yang melekat pada qalbu orang yang menggantungkannya berupa penyandaran diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggantungkan sesuatu pada dirinya dalam rangka menolak kemadaratan yang ditakutinya, maka pada hakikatnya dia menyandarkan dirinya kepada benda tersebut. Disinilah kenapa perbuatan ini dihukumi dengan kesyirikan. ما يستفاد من الحديثين. Faedah yang bisa diambil dari dua hadis ini, al-ula yang pertama, anna ta'liq at-tamaimi wal-wada'i minasyirki. Bahwasanya menggantungkan tamimah-tamimah dan al-wada' termasuk kesyirikan. Al-thaniyatu yang kedua, anna man i'tamada 'ala ghairillahi amalahu Allahu binaqidhi qasdihi. Bahwasanya barang siapa bersandar kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukannya dengan lawan dari maksudnya. Atsalisatu yang ketiga, addu'a'u 'ala man 'allaqat tamaima wal wada'a bima yafutu alaihi maqsuduhu wa ya'kisu alaihi muradahu. Doa kejelekan kepada orang yang menggantungkan tamimah-tamimah dan al-wada' dengan apa yang dengan terluputnya maksud keinginannya dan terbaliknya keinginannya. Ana ulangi pembacaannya. Bima yafutu alaihi maksuduhu wa yu'kasu alaihi muraduhu. Terluput darinya maksudnya dan dibalik padanya keinginannya. Yaitu dia menggantungkan tamimah dan al-wada' agar mendapatkan ketenangan, keamanan, ketentraman. Namun justru ia mendapatkan sebaliknya. Dia tidak mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan keamanan justru dia akan mendapatkan gangguan-gangguan. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat seseorang yang di tangannya terdapat benang yang dipakai dalam rangka melindungi diri dari penyakit demam. Lalu Hudzaifah radhiyallahu anhu pun memutusnya. وَتَلَا قَوْلَهُ dan membaca firman Allah Azza wa Jalla وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla yaitu Tauhid Rububiyah beriman kepada Allah yaitu yang dimaksud Tauhid Rububiyah melainkan mereka berbuat syirik yaitu syirik di dalam uluhiyah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى menjelaskan sebelumnya athar ini dihukumi dengan athar yang tidak sahih oleh syekhuna Abu Al-Abbas Yasin rahimahullahu taala. قال حفظه الله تعالى ولابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan beliau adalah penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil an Hudzaifah huwa ibn al-Yamani al-Absi halif al-Ansari sahabi جليل من السابقين الأولين مات سنة 36 من الهجرة النبوية رضي الله عنه. Beliau adalah Ibnu al-Yaman al-Absi Khalifah al-Ansar yaitu yang berjanji untuk saling menolong dengan kaum Ansar. Seorang sahabat yang mulia, termasuk di antara para sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Beliau wafat pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Minal humma ay lil wiqayati minal humma fala tusibuhu biza'mihi. Yaitu untuk melindungi diri dari penyakit demam sehingga penyakit tersebut tidak menimpanya menurut sangkaannya. Wa tala ay qara'a al-ayata mustadillan biha ala inkari ma ra'a. Yaitu membaca ayat tersebut dengan berdalil dengannya untuk mengingkari apa yang dilihatnya. Ma'na al-athar ijmalan, ma'na athar ini secara global أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى. Bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu melihat seorang lelaki mengikat benang di lengannya yang ia melindungi diri dengannya dari penyakit demam. فَأَزَالَهُ عَنْهُ مُنْكِرًا فِعْلَهُ هَذَا. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman menghilangkan benang tersebut darinya, mengingkari perbuatannya ini. وَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ فِيهَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. Dan beliau berdalil dengan ayat yang di dalamnya Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwasanya orang-orang musyrik mengumpulkan antara penetapan tauhid rububiyah dengan syirik di dalam ibadah. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab, anna fihi i'tibara lubsil khayti lidaf'il maradi syirkan yajibu inkaruhu. Bahwasanya di dalam athar tersebut terdapat faedah dianggapnya mengenakan benang untuk menolak penyakit sebagai kesyirikan yang wajib untuk diingkari. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini, al-ula yang pertama, inkaru lubsil khayti li raf'il bala'i au daf'ihi wa annahu syirkun. Pengingkaran terhadap mengenakan benang dalam rangka mengangkat musibah atau menolaknya dan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan kesyirikan. Athaniyatu yang kedua, wujubu izalatil munkari liman yaqdiru ala izalatihi, wajibnya menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu menghilangkannya. Athalithatu yang ketiga, sihhatul istidlali bima nazala fi syirkil akbari ala syirkil asgari li syumulihi lahu. Kebenaran pendalilan dengan dalil yang turun tentang syirik besar terhadap syirik kecil, karena dalil tersebut mencakupnya, yaitu Hudzaifah bin Yaman menggunakan ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan syirik besar dalam sebuah peristiwa yang di dalamnya terjadi syirik kecil. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa laki-laki tersebut tidaklah meyakini bahwa benang tersebut yang melindunginya dari penyakit demam, tetapi dia meyakininya sebagai sebab. Dan ini syirik kecil, sebagaimana telah berlalu. Arabi'atu yang keempat, annal musyrikina yukirruna bitauhidir rububiyyati wa ma'a hadha hum musyrikuna. Bahwasanya orang-orang musyrik menetapkan tauhid rububiyyah dan bersamaan dengan ini mereka adalah orang-orang musyrik. Li'annahum lam yukhlisu fil ibadati. Karena sesungguhnya mereka tidaklah ikhlas di dalam ibadah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.